Bismillahirrahmanirrahim. As-saful awal qira'un hadis. الصف الثاني الصف الثالث الذين يلونهم اشتراهم من لم يقرأ فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى باب من أمر خادمه بالصدقة باب barang siapa yang memerintahkan pembantunya untuk bersedekah walam yunawil binafsihi dan tidak memberikan sendiri, jadi melalui orang lain, tidak memberikan dengan sendirinya. Waqala Abu Musa, Abu Musa wasmuhu Abdullah bin Qais Al-Ashari Al-Yamani, Al-Ashari Al-Yamani dari Yaman, kabilah di sana. Dan orang-orang Asy'ariyun menisbatkan pemahaman mereka kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Wa Abu Musa Al-Asy'ari la yakunu dzalik, tidak demikian, tidak sebagaimana pemahaman orang-orang Asy'ariyun. Ayat Nabi SAW dari Nabi SAW huwa ahadu al-mutasaddiqin, dia salah satu dari orang-orang yang bersedekah, yaitu pembantunya juga masuk barisan orang yang bersedekah walaupun dengan menyimpannya dan memberikannya, menyimpan harta majikan. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة Wa Utsman bin Muhammad bin Ibrahim. Wa kana siqatan hafiza. Wa qila annahu la yahfazu al-Qur'an. Dia seorang hafiz, siqah, terpercaya, hafiz, banyak hafalannya. Namun sebagian yang lainnya mengatakan dia ini tidak hafal Al-Quran. Haddatsana Jarir wa Jarir bin Abdul Hamid. Awal Kufi wa Utsman aidan Kufi dari Kufah. Al-Mansur wa Mansur bil-Mu'tamir Abu Attab Al-Kufi. Abu Attab Al-Kufi dari Kufah juga. An-Syakik, Syakik bin Man bin Salamah Abu Wa'il Al-Kufi dari Kufah. Syakik bin Salamah wa huwa mukhadram dalam ilmu mustalah. Ma makna mukhadram? Anda akbar bilwa alamiyah aslam. Naam, aslam fi zamanin Nabi SAW wa lam yalqah. Masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini tidak disebutkan walam yarau, walam yarau, atau walam yarah? Ainda Muhammad. Ada sahabat, para sahabat yang buta tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Al-Masruq, Masruq ibn Al-Ajda sumia Masruqan liannahu kana surik summa wujida ba'du, dikarenakan sebelumnya dia dicuri setelah itu ditemukan kembali sehingga dinamakan masruq, tercuri, yang tercuri. Aisyah, Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah. Wal nam hiya nam. Min ain? Min aina hi? Dari mana dia? Aisyah. Aisyah dari mana? Indah Muiz. Madinah. Indah Luham. Quraisy dari mana? Dari Mekah. Dia dari Mekah. Hijrah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bersama Rasulullah SAW menuju Madinah. Asalnya dari Mekah. Kasih saya Rasulullah SAW kepada Aisyah, di antara ucapannya, ya Humaira, wahai kemerah-merahan. Nah, dia adalah cantik, nah, kemerah-merahan. Jadi bentuk kasih sayang suami kepada istrinya dengan memakai kata-kata yang lembut, ya Humaira. Makanya nanti kalau sebelum nikah tanya dulu, nah, atau setelah nikah tanya dulu kepada istrinya, kamu senangnya dipanggil siapa Ummu atau Ummi atau namanya ataupun yang lain. Dan juga kalian begitu. Nah, sukanya dipanggil apa nama aslinya, atau untuk anak yang mau lahir, atau bagaimana. Nah, ini juga penting. Dan juga Aisyah pernah dipanggil Rasulullah SAW dengan kata Ya Aish. Nah, hada Jibril yukri'uki salam. Qalat alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la nara. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepada dirimu. Maka Aisyah mengatakan alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ia melihat, kami tidak melihat. Aisyah radhiyallahu anha ketika marah itu memanggilnya dengan kata apa? Ya Muhammad. Kalau tidak marah manggilnya ya Rasulullah. Nah, ya Muhammad. Namanya suami istri kadang demikian. Ada perselisihan antar suami istri yang sebelumnya tidak pernah jumpa, selera juga beda. Mungkin yang satu sukanya pedas, ini istrinya. Yang laki-laki karena dari Solo sukanya manis. Nah, bagaimana untuk mensinkronkan antara suami istri ini? Sudahlah, kalau masak sayur masak yang tawar, nanti istri menyiapkan cabai sendiri, gulak sendiri. Yang laki-laki tinggal menyiapkan juga gula sendiri. Nanti kalau kuah tinggal campur gula, yang istri tinggal campur cabai. Nah, begitu. Ya, jangan sampai nanti crash gara-gara sayur. Gara-gara sayur ini pedas dan tidaknya bisa crash. Ini masalah sepele, ya enggak? Masalah sepele. Gara-gara sayur piring bisa terbang. Nah, karena sudah ini suaminya pergi jauh, letih, tiba-tiba sayurnya pedas luar biasa, padahal ini dari Jogja, dari Solo, membuat kemarahan. Dan Rasulullah SAW kata Aisyah, ma daraba nisa'an qab. Rasulullah SAW tidak pernah mencela apa, tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Yang di antara kelembutannya. Kecuali kalau perang, itu Rasulullah SAW baru memukul. Ini bentuk kelembutan. Rasulullah SAW juga demikian, kepada pembantunya sangat lembut. Khadimtu Rasulullah SAW ma'asyara sinin ma darabani wala syatamani wala kaharani wala abasa fi wajihi. Kata Anas bin Malik, aku membantu Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Dia tidak pernah memukulku, tidak pernah mencelaku, tidak pernah memaksaku, tidak pernah bermuka muram kepada diriku. Ini teladan yang sangat baik untuk kita semuanya. Pada awalnya adalah dengan kelemah lembutan. Dan kita sebutkan firman Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. عند النوم في أي سورة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. عند محمد متين. من محمد متين؟ في أي سورة؟ هذه الآية في أي سورة؟ walaupun tafadhan ghalidhal. Sudah hafal Quran? Fi'il surah. Ya Zulfa, Ali Imran. Naam, Ali Imran. Maka dengan karunia Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad berlaku kasar, maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, berikan maaf kepada mereka. Astaghfirullahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum, bermusyawarahlah. Fil'am, dalam perkara. Fa'idha azamta fatawakkal Allah, kalau engkau sudah bersungguh-sungguh dan melakukan suatu perbuatan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal. Ma mana tawakal? Ma mana tawakal billuah al-arabiyyah? Sufyan. Arfa sawta. Siti Kurnia. Al-i'timad 'ala Allah ma akhdhil asbab. Baik. Menyandarkan kepada Allah disertai dengan apa? Dengan mengambil sebab-sebab atau dengan berusaha. Itu namanya tawakal. Bukan tawakalnya sering orang sufiyah tinggal di masjid. Kalau seandainya Allah itu memberikan rezeki, akan Allah berikan rezeki walaupun tinggal di masjid. Sertai dengan usaha. Nah, ini tawakal kepada Allah SWT. Tidak semua orang sufiyah, kalau Allah berikan hafalan, maka dia akan hafal Quran. Nah, harus berusaha menghafal, berusaha dengan letih, mengambil sebab-sebab bagaimana cara bisa menghafal Quran yang baik. Nah, kalau Rasulullah SAW, idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha, jika seorang perempuan menafarahkan makanan dari rumahnya, ghair musidah, bukan makanan yang rusak, misal makanan yang sudah basi atau makanan yang dirinya tidak butuh, kana laha ajruha bima anfaqat, maka baginya itu pahala dengan apa yang ia infakkan. Wa li zawjiha ajruh bima kasaba, dan untuk suaminya pahala dengan apa yang telah ia usahakan. Nah, di sini pada asalnya yang berusaha, yang mencari nafkah itu adalah suami. Namun demikian, jika istri berusaha membantu pekerjaan suami, tidak mengapa. Disebutkan yang kemarin, yang paling cepat menyusul Rasulullah SAW. Nah, siapa dari istri Rasulullah SAW? Khalid. Yang paling cepat meninggal setelah Rasulullah SAW. Hendak Abian. Zainab binti Jahsy. Taib. Kanat qasirah. Naam, qasirah. Ya, perempuan yang pendek. Sementara yang atwalukunna yada, siapa? Saudah. Naam, Saudah itu yang paling tinggi dan juga paling panjang tangannya. Tapi maksudnya di sini adalah yang bersedekah. Karena Zainab binti Jahsy berusaha, setelah itu bersedekah. Demikian pula Khadijah bintul Khuwailid, Al-Khuwailid. Dan juga Zainab zaujah Abdullah bin Mas'ud berusaha untuk membantu suaminya. Sehingga dengan demikian, kalau seandainya suami tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka tidak banyak berkeluh kesah kepada suaminya. Lain halnya kalau istri hanya sekedar mengandalkan kepada suami, misalnya tidak mendapat nafkah, apalagi istri terbiasa dengan kekayaan, nanti akan menuntut macam-macam. Nah, dulu pernikahan kamu tidak ada maharnya, punya sedikit. Demikian pula sampai punya anak pun tidak mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya. Akan terjadi percocokan dalam keluarga. Wal khazin, dan yang menyimpan, ini pembantunya maksudnya, mithlu dzalik, semisal dengan itu. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'a, tidak terkurangi pahala sebagian sebagian yang lainnya sedikit pun. Tidak akan terkurangi, jadi mereka semua mendapat pahala. Istrinya yang memerintahkan kepada pembantunya untuk bersedekah, istrinya dapat pahala. Suaminya karena usaha, ia pun dapat pahala. Pembantunya karena menyimpan dan juga memperhatikan dari harta majikannya, juga mendapat pahala. Namun di sana ada hadis Abu Hurairah al-Bukhari, "Idza anfaqat al-mar'ah min kasbi zawjiha." Idza anfaqat al-mar'ah min kasbi zawjiha. Jika seorang perempuan menginfakkan dari usaha suaminya, min ghairi amrih, tanpa perintah suaminya, falaha nisfu ajrih, maka baginya itu separuh pahalanya. Itu kalau suami tidak memerintahkannya atau tidak menyetujuinya, istri dapat separuh. Wal hadis humal ala at-tawafuq bainahum, hadis ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan di antara mereka. Jadi suami sudah ridha ketika nanti hartanya diinfakkan. Ingatlah, mereka semua mendapat pahala yang sempurna, tidak terkurangnya sedikit pun. Sebagian lain menyatakan karena istri juga punya hak untuk menginfakkan, makanya tetap mendapatkan pahala. Adapun pembantu tidak boleh menginfakkan harta majikannya selama tidak ada perintah, karena pembantu tidak memiliki harta dari majikan tersebut. Jadi harus dibedakan. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, fadlul amanah, keutamaan orang-orang yang amanah. Ini pembantu berusaha untuk menjaga harta majikannya, dia amanat. Telah kita sebutkan di antara tanda orang munafik, wa idza tumina khan. Idza tumina khan. Ana hafid min hadis man Abi Hurairah. Rawahu Khalid Muslim. Taib. Wa idza ahada ghadar. Ala min hadis man ada Mustafa. Wa idza ahada ghadar. Artinya sama. Ini ahad tadi berjanji. Nah, maaf, afwan. Wa idza ahada ghadar. Untuk bedakan aja. Nah, kalau di hadis Abi Hurairah, idza wa'ada akhlaf. Di sini idza ahada ghadar. Artinya sama di situ. Mana dzikru? Hadis man? Hadis man? Angkat tangan Abdullah bin Amr bin As. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Inda Harith. Harith. Fi ayy surah? Anda Muhammad. Hah? Ibrahim. Kamu tidak perhatian gimana? Muhammad perhatikan. Eh Muhammad berikutnya apa puring? Surat apa tadi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Walladzina hum ala salatihim hafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Anda Salman, yang lain diam, jangan bisiki. Al-Ma'arid, teruskan. Ulaika fi jannatin mukramun. Terusnya bagaimana? Hah? Yang lain diam, jangan bisiki. Hamim tawar al-zalika hulayim mula'atun. Kembali lagi. Waladina hamli amatih mu'atim. Ini bolak-balik tidak selesai nanti. Coba terusnya. Teruskan coba. Hamzah. Naam, baik. Ini terusannya. Ini harus banyak dites biar perhatian. Ini amanah. Mereka yang akan mendapatkan surga nanti pada yaumul kiamah. Kan juga begitu dalam mengajar misalnya kasih amanah juga harus menunaikan amanah. Apalagi yang sudah di mahat kita ini ya, usahakan jangan sampai sering kosong yang menyebabkan apa? Menyebabkan santri gaduh, tidak semangat dalam belajar. Jadi kalau enggak ada kebutuhan syar'i, diusahakan terus menerus mengajar. Sama dengan kalian kalau nanti menjadi dai Allah, jadi kalau dakwah sering kosong, itu menjadikan malal, kejenuhan. Bahkan sebagian ikhwah yang kemarin di Magetan dan yang lainnya ketika divakumkan pelajaran-pelajaran daurah syekh supaya kesini dan sulit untuk kesini semuanya sampai untuk mengembalikan posisi mereka semangat kembali sulit. Ini sudah lama kosong dan demikian keadaannya. Jadi kalau orang sudah lama tidak taklim, kondisinya sulit, sulit untuk bisa mendapat kebaikan-kebaikan. Coba lihat bagaimana Abdullah Mubarak semangatnya beliau ketika mencari hadis dari pagi dan tidak pulang illa al-atamah ba'da al-atamah, tidak pulang kecuali setelah isya, terus menerus. Di Yaman sendiri di Damman coba sampai Aid pun itu taklim. Nah, pelajaran ini luar biasa. Di sini belum kita terapkan. Jumat mesti libur ya, enggak? Hari Id liburnya lama. Nanti kurban libur lagi. Yang dekat-dekat di sini Kamis pulang, Sabtu datang. Banyak liburnya. Dan sudah tanya kepada orang tua kalian itu di mana, di ngancar pun beli dan sebagainya. Apakah anak-anak yang pulang itu belajar di rumah? Ya, tidak ada yang belajar. Tidak ada yang belajar. Di rumah sudah. Bahwa di rumahnya ada TV, ada HP, ya sudah. Pegangannya TV dan HP. Bahasanya istimror, itu pengaruhnya luar biasa. Orang kalau istimrar setahun saja sungguh-sungguh, itu akan bisa menghasilkan ilmu yang banyak. Kalau sungguh-sungguh mungkin bisa hafal Quran dalam setahun. Kalau hanya sekedar ta'lim sepekan sekali, walaupun 9 tahun lamanya, itu hasilnya minim. Ini sudah kita amati, kita lihat daerah-daerah yang biasa kita kunjungi, daurah-daurah dan sebagainya. Kadang daurah yang isian yang telah kita sampaikan disampaikan kembali seakan-akan baru kembali. Nah, demikian keadaannya. Maka jangan heran Abu Hurairah dalam 3 tahun lamanya, karena bersabar di atas kelaparan, terus-menerus bermulazamah bersama Rasulullah SAW, coba lihat hasilnya maksimal. Bahkan termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Musnad Abi Hurairah lebih dari 7,000. Musnad Aisyah lebih dari 2,000. Ini Abu Hurairah yang tertinggi, yang paling banyak menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Padahal dia mengatakan hafidtu min Rasulullah SAW bi'a'ain. Wa amma ahaduhuma faqad balastu, wa amal akhar law balastuhu lakuti ahalal bul'um. Aku hafal dari Rasulullah SAW itu dua kantong ilmu. Adapun yang satu kantong ilmu sudah aku sebarkan. Adapun yang satu kantong lainnya belum aku sebarkan. Seandainya aku sebarkan, sungguh leher ini akan dipotong. Coba lihat, baru separuh aja dari dua kantong atau dua wadah yang besar, itu baru satu yang disampaikan. Ini kata Abu Hurairah. Tapi satu pun, kalau kita menghafalkan hadis Abu Hurairah itu sudah banyak itu. Sudah 7,000 muhaddis. Atau 7,000 hadis. Mungkin kalau di Indonesia sudah jadi muhaddis. Nah, menghafal 7,000, wah luar biasa itu. Dulu ketika kita di IAIN, jangankan 40 hadis, Arba'in Nawawi. 10 hadis saja, itu jarang. Jarang yang hafal. Sampai dulu ada sebagian mahasiswa ikut mondok. Tatkala dia anak ajlis, bingung mikir apa. Tiba-tiba ada santri yang lain alal mar'ah. Dia langsung alal mar'ah. Tertawa semua. Nah, gimana? Anak ajlis alal mar'ah. Nah. Jadi keadaan demikian tidak menjamin bahwa saya yang kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, itu pasti bahasa Arabnya pinter, hafalannya banyak, tidak. Nah, walaupun memang jurusannya jurusan hukum misalnya, jurusan pendidikan. Jadi kalau dilihat kapasitas keilmuannya, itu betul-betul jauh. Dulu kita rasakan, setahun di Yaman, itu lebih banyak hasilnya daripada dulu kita kuliah 4 tahun. Terasakan betul itu. Setahun saja. Ini pentingnya mulazamah terus-menerus. Yang itulah sangat disayangkan sebagian santri yang sudah lama mondok, sudah banyak hafalannya, setelah itu tiba-tiba kembali menjadi orang awam, sekolah umum kembali. Nah, ini sangat disayangkan. Tadi kembali yang pertama adalah fadlu al-amanah. Wa idan wa sakhawatu an-nafs. Ma mana sakhawatu an-nafs? Sakhawah an-nafs. Ada yang menyebutkan dari fadl sakhawatun nafs. Gimana? Dermawan? Taib. Naam. Jadi dermawan. Dirinya dalam keadaan dermawan. Dan telah kita sebutkan itu jangan sampai terbatalkan dengan kesyirikan tanpa adanya keikhlasan. Itu akan bisa sia-sia belaka apa yang telah ia infakkan. Tak disebutkan bahwa di antaranya tidak ikhlas, mungkin-mungkin pemberian, demikian menyakiti orang yang diberi, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, atau sum'ah, riya. Ini semua menjadi pembatal dari sedekah itu sendiri. Badan tibu an-nafs fi fi'lil khair. Tibu an-nafs fi fi'lil khair. Dirinya dalam keadaan baik di dalam melakukan kebaikan. Jiwanya baik dalam melakukan kebaikan. Jadi semuanya bisa melakukan aktivitas kebaikan. Kita sebutkan mungkin dengan fikirannya, mungkin dengan Al-Qur'annya, mungkin dengan tangannya, dengan kakinya, dan seterusnya. Bagaimana contohnya melakukan kebaikan dengan kaki? Contohnya Muhammad. Contoh melakukan kebaikan dengan kaki banyak sekali. Anda safe. Nah, bikulih khalwatin. Nah, musyihah ila salah wa sadaqah. Di setiap langkah ia gunakan untuk sadaqah, untuk salat, itu sadaqah. Jika bisa menyingkirkan dengan kakinya, mungkin ada kaca ataupun paku dan sebagainya, melangkahkan kakinya untuk talabul ilm, ini juga sedekah. Apalagi Nu'man dengan kakinya, katanya bagaimana ini? Coba contohnya bagaimana? Sedekah dengan kaki, bagaimana sedekah dengan kaki? Berjalan kemana? Menuju masjid sudah tadi. Dengan berjihad ia tidak lari, dengan cepat mengatur siasat jihad. Banyak caranya. Bagaimana melakukan kebaikan dengan telinganya? Dalam masjid dengan telinganya mendengarkan taklim, kajian-kajian, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan apa lagi? Menghindarkan dari mendengarkan ghibah dan namimah. Ini juga dihitung sebagai pahala, ya enggak? Menghindarkan telinganya dari ghibah dan namimah. Dan kita sebutkan hadis Sa'id bin Zaid, inna min arba riba al-istitalah fi ardil muslim wa irihak. Termasuk riba yang paling cepat berkembang adalah membicarakan kehormatan muslim tanpa alasan yang benar. Dan disebutkan juga kalau kalian nyimpan uang di bank, mungkin sebuah hanya berapa persen, 1%, ada yang 2%. Akan tapi kalau membicarakan orang lain, mungkin dalam satu majelis seperti ini mungkin ada 5 orang aja sudah. Nanti 5 orang tersebut disampaikan kepada istrinya. Istrinya ketika petan dengan tetangga-tetangga sampaikan lagi. Sudah berapa itu? Belum lagi kepada yang lainnya. Terus menerus banyak. Bahkan mungkin bisa sampai yang mulia mah. Nah, disebutkan seperti Aisyah coba dituduh berbuat zina. Sampai sekarang pun orang-orang roh itu tetap menuduh Aisyah sebagai pezina. Dan kaum muslimin yang menganggap Aisyah sebagai ibunya kaum muslimin dianggap semua adalah anak zina. Siapa saja yang mengakui Aisyah sebagai ummul mukminin, maka dia, mereka itu adalah anak-anak zina. Betul jelas An-Nabi awla bil mukminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Walaupun tidak melahirkan kita. Coba lihat tuduhan terkadang sampai yang mulkiyah kita sudah mati, terus-menerus kita dapat dosa. Alangkah ruginya ini. Kebaikan kita seberapa kalau tiap hari diambil terus kejelekan-kejelekannya. Ini riba yang paling cepat berkembang. Itulah harus adanya kejelasan sebelum adanya pembicaraan. Demikianlah al-i'anah ala fil khair, membantu dalam melakukan kebaikan. Al-i'anah ala fil khair, ini sang pembantu mengambilkan harta untuk disedekahkan. Imam Bukhari menyebutkan man amara khadimah bisedekah walam yunawil binafsihi. Barang siapa memerintahkan untuk bersedekah, pembantunya untuk sedekah, dan dia tidak memberikan dengan sendirinya. Padahal yang paling utama apa? Paling utama dengan sendirinya. Namun terkadang itu dibutuhkan, apalagi orang tua misalnya, untuk mendidik anaknya menjadi dermawan. Kadang orang tua memerintahkan kepada anak, nak, kasih ini kepada fulan. Itu mendidik anaknya untuk jadi dermawan. Yang demikian ini tentunya lebih baik karena didikan tadi. Terkadang juga secara langsung lebih baik karena pembantu, karena sudah menyimpan, pembantu sudah menyimpan harta majikannya, tetap mendapat pahala karena menjaganya. Seandainya majikan itu mengambil sendiri, memberikan sendiri, ini akan lebih baik. Dilihat situasi dan kondisinya. Apabila kita diberi makanan, selamatan, bolehkah kita berikan kepada yang lain? Sudah kita sebutkan, kunna na'uddu al-istima minat ta'am badan ni'am badan dafun minan niyaha. Kami ini beranggapan di para sahabat bahwa berkumpul-kumpul dalam satu makanan setelah penguburan mayit termasuk niyaha. Makanya demikian ditinggalkan. Ditinggalkan kalau bisa ditolak dengan baik. Tolak dengan baik. Karena juga orang awam tidak paham. Pokoknya ini tidak mau. Sampai masalah walimah pun tidak dikasih. Ini karena banyak yang tidak paham. Dan walimah tidak mengapa diterima. Nah, bahkan seharusnya diterima, selayaknya diterima. Rasulullah SAW la ridul hadiah. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Bahkan sampai hadiah dari orang kafir sekalipun, kecuali buat dikhawatirkan nanti hatinya condong kepada kekufuran, condong kepada kebatilan, maka bisa ditolak. Kapankah anak kecil boleh masuk saf? Apakah anak kecil memutus saf? Anak kecil yang belum tahu bagaimana, belum mayiz. Ya demikian tidak sepantasnya di belakang imam. Liyal ini minkumul ahlami wan nuha. Hendaknya yang belakang saya ini adalah orang-orang yang sudah balig, yang sudah ulun nuha, pikirannya sudah semerlang, ya orang dewasa. yang sudah balik sudah cemerlang fikirannya. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka demikian tidak mengapa, bahkan menjadi imam sekalipun. Sebagaimana kisahnya siapa? Nah, siapa menyebutkan? Amr bin Salimah menjadi imam pada dia umurnya berapa? Umurnya berapa? 6 atau 7 tahun. Sebagian yang mengatakan 6, sebagian yang mengatakan 7 tahun. Jadi imam. Nah, dia sudah mumayyiz. Dan biasanya kalau laki-laki umur 6 atau 7 tahun itu belum. Nah, apa? Sudah balik atau belum? Belum. Nah, biasanya laki-laki umur 14. Ya, kecuali kalau anak-anak sekarang mungkin umur 10 sudah. Nah, mungkin sering melihat film-film dan sebagainya. Bagaimana cara untuk menyaur hutang puasa Ramadan yang sudah lama belum dibayar karena sakit? Ya sudah ditunaikan ketika sudah sembuh. Man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhar. Ini Abdullah Jarni fi surah Al-Baqarah. Taib. Maka barang siapa dari kalian itu dalam keadaan sakit atau bepergian, maka mengganti pada hari yang lain. Kecuali kalau sakit terus menerus yang tidak diharapkan sembuh, maka bisa bayar fidyah. Bayar fidyah ini seberapa ini bayar fidyahnya? Ada ya Umar? Bayar fidyahnya seberapa? Kalau nanti misalnya kamu sudah tua umurnya 100 tahun, tidak mampu puasa, kamu bayar fidyah. Bayar fidyahnya seberapa Umar? Anda ya Sa'id. Seberapa bayarnya ini? Anda? Hah? Dari Magetan? Loh ini bagaimana nanti? Ini banyak permasalahan ya Anda. Anda Muhammad Pindrang ngasihnya seberapa? Berikutnya dari Rio. Kau banyak masalah, banyak yang tak tahu. Berikutnya lagi air sampingnya dari Sulawesi, Zulkifli. Sampingnya lagi depannya, sampingnya depannya lagi seberapa? Kula yawma kam miskinan, setiap hari ngasih makan untuk seorang miskin. Bagaimana makannya ditentukan sesuai dengan kamu tersebut. Jadi ngasih makan biasanya satu bungkus, sudah kasih satu bungkus. Sekali makan, bukan untuk tiga kali makan. Miskinah. Jadi kalau 30 hari yang ditinggalkan, berarti 30 orang miskin. Atau kepada orang miskin tersebut sebanyak 30 kali. Bagaimana memperlakukan mushaf yang sudah rusak atau yang sudah tidak layak tergantikan dengan yang baru? Bagaimana caranya ini? Caranya dibakar. Nah, biar tidak diinjak-injak, apalagi dimasukkan sampah misalnya. Tidak boleh demikian. Karena diinjak itu adalah lafal Al-Quran, maka dibakar. Dulu ketika di Yaman kita disuruh menjaga ini mushaf di samping muadzin, juga mushaf yang menjaga mushaf di tempat sana. Karena ini mushaf-mushaf yang sudah jelek, dikumpulkan dan dibakar. Apakah kenal alat seorang yang memanggil orang lain dengan julukan seperti Abdullah dijuluki dengan nama lain? Yang jelas terkena dosa di situ kalau dia tidak ridho dengan julukan tersebut. Nah, dalilnya siapa menyebutkan sekarang pertanyaan? Ini siapa yang hafal Ibrahim? Tidak boleh kita memanggil orang lain dengan julukan-julukan. Nah, coba istimbat sekarang. Mana dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bagus. Jadi kalau mau fatwa, misalkan ada dalilnya. Nah, coba Zubair, mana? Coba dalilnya mana? Wala wala tanabazu bil alqab. Ini cara memberikan apa julukan-julukan, memanggil dengan julukan-julukan. Kecuali kalau ridho, jadi seorang yang dipanggil dengan amas, buta, ridho tidak jadi masalah. Ada yang namanya jelas-jelas bagus. Nah, Suwono dijuluki dengan Siong misalnya, karena senangnya dengan orang Cina atau lainnya. Tidak jadi masalah juga, karena ada keridoan di situ. Ada keridoan. Coba Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kunian coba Abu Hurairah. Tapi ini adalah panggilan yang sangat disukai oleh Abu Hurairah. Dan namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr diberikan kunian dengan Abu Hurairah. Artinya ayahnya kucing. Bagaimana coba? Atau Ali bin Thalib Abu Turab, bapaknya tanah. Nah, tapi kunian Abu Turab sangat dicintai oleh Ali bin Thalib. Demikian pula Abu Dzar. Ketika menyebutkan hadis wa in rahima anfu Abi Dzar, walaupun hidung Abu Dzar itu penuh dengan tanah. Jadi setiap kali menyebutkan qala wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, wa in rahima anfu Abi Dzar, yaitu suka Abu Dzar pun ketika menyampaikan hadis terus mengucapkan kata-kata Rasulullah wa in rahima anfu Abi Dzar. Taibillahun nas.